mencintaiku karena imanmu, juga aku yang selalu memohon mengemis cinta padamu. Dia lebih layak dariku, seperti apa yang kau mau. Juga tetap menginginkanku, hanya tuh keterpaksaan sakit hatiku saat kau dekat dengannya, kau peluk mesra dirinya, namun aku tak kuasa. Karena ku rela kau jalin cinta dengannya, walau perih ku rasakan demi cinta. Namun aku tak kuasa karena